Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallifu al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu ta'ala la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha la'alimun halim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yudkhilannahum mudkhalan yardawnah. Sungguh ya, dia akan masukkan mereka ke dalam tempat yang akan mereka ridai. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui dan juga ya pemurah. Ini halim, ini pemurah, baik. Itu makna dari makna-makna dari halim. Wal ayatul mutatabi'ah allati ba'daha kullu wahidatin khutimat bismain karimain. Dan ayat-ayat yang muncul setelah ayat ini semuanya diakhiri ya dengan dua nama Allah yang mulia. Fal'ula minha hadih. Maka ayat pertama dari rangkaian ayat tersebut adalah ayat ini. Rangkaian ayat yang ditutup diakhiri dengan dua nama Allah yang mulia, yang sempurna. Ya, kita ingatkan kembali, kita sedang membicarakan kaidah tafsir, ya, kaidah tafsir bahwa ada hubungan antara apa yang dibicarakan di dalam ayat dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di akhir ayat tersebut. Khatmuha atau khatamaha bil ilmi wal hilm atau khatmuha bil ilmi wal hilm yaqtadi ilmahu biniyatihim al jamilah wa a'malihim al jalilah wa maqamatihim al asamikhah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan dua nama ini, al alim al halim, yang mencakup sifat al ilm, ilmu. Al-alim, zat yang maha mengetahui, mengandung sifat ilmu. Al-halim, zat yang maha pemurah, maha baik, mengandung sifat al-hilm, ya, baik, pemurah, penyayang. Itu diantara makna dari al-hilm atau al-halim. Maka ini konsekuensinya adalah, ini menunjukkan ilmu Allah tentang niat baik mereka. Niat orang-orang yang mukmin, orang muslim, ya, ketika mereka beramal soleh, tentunya mereka menyertainya dengan niat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat mereka tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengetahui tentang amalan zahir yang mereka lakukan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui juga niat mulia mereka. Niat terpuji mereka. Wa amalihim al-jalilah, demikian pula mengetahui amalan-amalan zahir yang mereka lakukan, amalan-amalan yang agung yang mereka lakukan tersebut. Wa maqamatihim asy-syamikhah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengetahui derajat mereka yang tinggi. Fayujazihim 'ala dzalika bil fadlil 'adzim. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka dengan karunia yang besar. Yakni tempat yang akan mereka ridai. Yani jannah. Wa ya'fu, ya, wa yahlimu ala sayyiatihim. Maka Allah memaafkan dan ya Allah juga Maha Pemurah, mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Faka'annahum ma fa'aluha, ya, sebagaimana atau seolah mereka itu tidak pernah melakukannya. Ini Allah memberikan taubat, memberikan ampunannya kepada mereka. Maka di sini ya, ini menunjukkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala, ilmu ya, sifat ilmu Allah dan sifat baik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha baik, Maha pemurah, Maha penyayang kepada para hambanya. Ya. Sehingga ketika seorang hamba mengerjakan sebuah amalan disertai dengan niat yang terpuji, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya niat mereka dan amalan zahir yang mereka lakukan. Di saat yang sama, Allah Subhanahu wa taala ya Maha Pemurah, wa ya'fu wa yahlum an sayyi'atihim. Allah mengampuni dan ya menghilangkan kesalahan-kesalahan mereka. Mengampuni, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Kenapa? Karena seseorang walaupun dia memiliki derajat yang tinggi, dia tetap manusia. Dia tetap manusia yang bisa melakukan dosa, ya kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu sering melakukan kesalahan, khata', bukan hanya khati', tapi khata'. Dengan tasydid khata', yakni sering melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka di sini ketika seseorang itu ya, ketika kita merenungkan orang-orang yang beriman, beramal soleh, itu masuk surga. Maka itu karena ya ada sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat ilmu Allah, Allah mengetahui amalan yang mereka lakukan, tidak ada amalan kebaikan satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga karena Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ya. Jadi semuanya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ya karena murni karena prestasi orang tersebut bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, murni prestasinya dia masuk surga, tidak ada. Ya. Surga itu kalau bukan karena rahmat dari Allah, maka amalan kita pun tidak pantas untuk memasukkan kita ke surga. Tetapi itu semua karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khatam tsaniya bil afu al ghafur, ya bil afu al ghafur, yakni Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat yang kedua dengan dua nama Allah, al afu al ghafur. Yani ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man aqaba bimitsli ma uqiba bihi tsumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah. Innallaha la'afuwun ghafur." Dan itu karena ya orang yang dia membalas kezaliman dengan yang semisalnya, dengan semisal kezaliman yang dia dapatkan dari orang lain, jadi dia membalas kezaliman tersebut dengan yang semisalnya, summa bughi alaihi, kemudian akan tapi dia malah dizalimi kembali, ya la yansurannahu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Ini orang yang bisa membela atau orang yang bisa mengembalikan kezaliman tersebut, membalas kezaliman tersebut dengan yang semisalnya. Ketika dizalimi kembali, Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Apalagi orang yang tidak bisa untuk membalas kezaliman tersebut dengan yang semisalnya, lebih-lebih lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat yang kedua ini, innallaha la'afun ghafur. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memaafkan dan maha mengampuni. Maka ayat kedua ini diakhiri dengan dua nama tersebut, fa innahu abahal mu'aqabah bil mithl. Allah Subhanahu wa taala membolehkan pembalasan dengan yang semisalnya. Wa nadaba ila maqamil fadl wa huwa al afu wa adamu mu'aqabatil musyi wa annahu yanbaghi lakum an ta'budullaha bil ittisafi bi hadzal asfainil jalilain litanalu 'afwahu wa maghfiratahu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala membolehkan ya membalas kezaliman dengan yang semisalnya, akan tetapi Allah kemudian mengarahkan kepada maqamil fadl. Derajat yang itu adalah ya memiliki keutamaan. Yaitu apa? ketika seorang hamba tersebut mengampuni, memaafkan, ya, ketika hamba tersebut memaafkan kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada dirinya. Dan ketika dia tidak balik membalas orang yang telah berbuat buruk kepadanya. Air tuba dibalas dengan air susu, gitu ya. Bahasanya dibalik di sini. Maka yambaghi lakum an ta'budallaha bil ittisafi bihadzal isfaini bihadzainil wasfaini aljalilain. Maka wajib bagi kalian, ya, Syekh berkata, wajib bagi kalian untuk beribadah kepada Allah dengan, ya, merenungkan dua sifat ini, dengan memahami, meresapi dua sifat yang mulia ini, ya, supaya engkau bisa, ya, memaafkan dan mengampuni, memaafkan orang lain, gitu ya. Karena kita merenungkan bagaimana Allah adalah zat yang maha mengampuni dan maha memaafkan, maka itu akan membuat kita lebih mudah untuk bisa memaafkan orang lain. Maka itu adalah kaitan mengapa ayat ini kemudian ditutup dengan dua nama ini. Al-Afu, Al-Ghafur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih, ya, menyukai maaf dan ampunan. Ya, jadi ketika ada orang lain yang menzalimi kita, maka maqamul adl, ada dua maqam di sini, ada dua derajat. Ketika seseorang itu berbuat zalim kepada kita, ada dua maqam. Maqamul adl wa maqamul fadl. Yaitu maqamul adl, derajat adil, yakni kita boleh, dibolehkan oleh syariat untuk membalas dengan kezaliman yang serupa. Tapi maqamul fadl, derajat yang utama, derajat yang lebih utama, itu adalah ketika kita memaafkannya. Atau bahkan ketika kita membalasnya justru dengan amalan kebaikan, justru dengan kebaikan. Ini maqamul fadl. Dan dengan ditutupnya ayat ini dengan dua nama Allah, Al-Afu, Al-Ghafur, ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala lebih menyukai maqamul fadl, akan tapi membolehkan maqamul adl. Jadi ada dua maqam, ada dua derajat, maqamul adl, maqamul fadl. Tidak ada derajat yang lebih rendah dari maqamul adl. Karena kezaliman tidak ada tempatnya di syariat. Ya. Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalam. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai para hamba-Ku, ya, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan Aku jadikan kezaliman itu adalah suatu yang haram di antara kalian, maka jangan saling berbuat zalim satu sama lain. Ya, maka di sini menunjukkan bahwa maqamul adl itu adalah derajat yang minimum. Setelahnya ada maqamul fadl, derajat yang lebih utama. Demikian pula di akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, juga memiliki maqamul adl, maqamul fadl. Maqamul adl adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum, memasukkan orang kafir dan orang munafik ke dalam neraka. Itu maqamul adl, keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kaum mukminin, kaum muslimin, kaum mukminin ke surga, itu maqamul fadl. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memasukkan kaum muslimin ke surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena amalan orang tersebut. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala masukkan orang kafir, orang munafik, orang musyrik ke neraka karena amalan mereka. Karena amalan mereka. Itu mengapa itu maqamul adl. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kaum muslimin ke surga bukan karena amalan mereka. Amalan mereka masih tidak pantas untuk mendapatkan surga. Kenikmatan surga tidak bisa, ya, disandingkan dengan amalan kita yang sedikit ini. Tetapi itu karena semuanya adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maqamul fadl. Wa khatamal ayat ats-tsalitsah bis-sami'il basir, ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa anna Allah sami'un basir." Itu karena Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar dan juga maha melihat. Taib, apa hubungan antara isi ayat tersebut dengan nama Allah As-Sami' Al-Basir yang Allah gunakan untuk menutup dua ayat tersebut? Yaqtadi ya wa khatmul ayah ats-tsalitsah bis-sami' al-basir yaqtadi sam'ahu li jami' aswati ma sakana fil laili wan nahar. Maka ditutupnya ayat ini dengan dua nama As-Sami' Al-Basir ini menunjukkan bahwa pendengaran Allah, sifat pendengaran Allah itu mencakup semua suara yang ada di malam dan siang. Mencakup suara dari apa-apa yang ada di malam dan siang. Allah Subhanahu wa taala mendengar seluruhnya. Baik itu suara yang kecil ataupun suara yang besar. Suara yang rendah ataupun suara yang tinggi. Bermacam-macam bahasa yang diucapkan oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala mendengarnya dan memahaminya. Tidak ada suara yang menjadi tidak terdengar karena jauh. Tidak ada, tidak seperti pendengaran manusia. Laisa kamitslihi syai'. Wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan juga maha melihat. Jadi kita sekarang kajian, kita sedang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hah? Kita sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basarahu biharakatihim ala ikhtilafil awqat wa tabayunil halat. Dan ini menunjukkan juga bahwa penglihatan Allah Subhanahu wa taala mencakup seluruh gerakan di seluruh waktu, baik itu malam ataupun siang, dan di seluruh kondisi. Mau gelap, mau terang, mau di dalam rumah sendirian, di dalam kamar sendirian ataupun di luar, Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Ini sekarang kita sedang didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah memasukkan malam kepada siang dan siang kepada malam, membuat malam dan siang silih berganti, maka Allah kemudian menjelaskan bahwa Allah mendengar seluruh apa yang ada di dua waktu tersebut dan melihat seluruh apa yang ada di dua waktu tersebut. Nah, para ulama menyebutkan, ya, waktu itu adalah medan, arena. Waktu itu adalah medan, arena. Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, wal asr. Karena itu apa? Itu adalah arena manusia untuk beramal. Jadi jangan sia-siakan waktu yang kita miliki. Kemudian khatmul ayah ar-rabi'ah bil aliyil kabir. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat yang keempat dengan nama Allah Al-Ali Al-Kabir. Ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyul kabir." Itu karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-haq, dan bahwa yang mereka itu seru selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-batil, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tinggi dan juga maha besar. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat yang keempat ini dengan dua nama ini? Li'anna 'uluwahul mutlaq wa kibriya'ahu wa 'azamatahu wa masdahu tatmahillu ma'ahal makhluqat. Karena ketinggian Allah, sifat tingginya Allah, yang itu adalah sifat tinggi yang mutlak. Dan kesombongan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya Allah yang berhak untuk sombong. Wa'azumatahu, keagungan Allah. Wa mazdahu, keagungan Allah. Demikian juga maknanya bisa sama. Ya. Keagungan dan kemuliaan Allah. Tatmahillu ma'ahil makhlukat. Kalau dibandingkan dengan itu semua, maka semua makhluk ini menjadi tidak ada apa-apanya. Wa yabtulu ma'aha kullu ma'ubida min dunih, dan menjadi batil semua yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bi itsbati kamali uluhi wa kibriyaihi yata'ayyanu annahu huwal haqq wa ma siwahu batil. Dan dengan penetapan sempurnanya sifat tinggi Allah dan sempurnanya ya kesombongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hanya Allah yang berhak untuk sombong. Ya. Ya ta'ayyanu annahu huwal haq. Maka di sini menjadi jelas bahwa Allah itu adalah al-haq dan selain Allah itu adalah batil. Semua yang dibadai selain Allah itu batil. Maka di sini isi ayatnya menjelaskan bahwa zat yang menciptakan, zat yang memberikan rizki, zat yang menghidupkan dan mematikan, zat yang mengatur seluruh alam semesta, zat yang memberikan maslahat dan madarat, manfaat dan madarat, dan zat yang oleh karena itu semua, zat yang berhak untuk dibadahi, satu-satunya zat yang berhak untuk dibadahi, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah Allah adalah Al-Ali Al-Kabir. Zat yang maha tinggi dan zat yang maha besar. Ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memang adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain Allah, yang diibadahi selain Allah, maka mereka tidak berhak untuk hal tersebut. Maka di sini ini penekanan terhadap isi dari ayat tersebut. Ya, diakhiri dengan dua nama ini adalah penekanan terhadap apa yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Wa khatamal ayat al-khamisah bil-latifil khabir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang kelima, alam taru anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Ya. Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan air dari langit? Fatusbihul ardu mukhdarah. Maka bumi menjadi hijau karena air tersebut. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha lembut dan juga maha mengetahui. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri ayat yang kelima ini dengan nama al-latiful khabir. Ad-dallaini ala sa'ati ilmihi wa khibratihi bil bawatin kadh-dhawahir wa bima tahtawi alaihi al-ardu min asnafil budhur wa alwanin nabatat wa annahu latafa bi'ibadihi haitsu akhraja lahum asnafal arzaq bima anzalahu min al-ma'in namir wal khairil ghazir. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri ayat yang kelima ini dengan dua nama Allah al-latiful khabir, yang menunjukkan luasnya ilmu Allah dan ya luasnya naam ilmu Allah, khibrah ilm maknanya sama. Luasnya ilmu Allah tentang apa yang ada dalam bawatin, apa yang ada di dalam batin manusia yang tersembunyi, sebagaimana ilmu Allah tentang apa yang ada secara zahir. Wa bima tahtawi alaihi al-ard, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang apa yang dikandung oleh bumi, yaitu dari jenis-jenis biji-bijian dan tanaman-tanaman yang beragam warnanya. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lembut kepada para hambanya, di mana Allah mengeluarkan untuk mereka bermacam-macam rizki. Ya, bermacam-macam rizki, baik itu dari tanaman ataupun dari binatang. Semuanya itu adalah karena air yang Allah turunkan dari langit, air yang sehat, air yang melimpah, dan juga kebaikan yang melimpah. Maka Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala kemudian mengakhiri ayat ini dengan Al-Latiful Khabir. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat tersebut Allah menjelaskan Allah menurunkan air dari langit sehingga bumi menjadi hijau. Mengapa? Karena Allah Maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh para hambanya. Karena Allah mengetahui apa yang menjadi maslahat bagi para hambanya. Dan Allah Maha lembut bagi para hambanya. Allah memberikan rizki, memberikan rahmat Allah ini, itu adalah karena sifat lutf dari Allah Subhanahu wa taala, sifat lembut dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khatamal ayah as-sadisah bil ghaniyil hamid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyul hamid. Milik Allah adalah seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Maka Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat yang ke-6 dengan ayat yang ke-6 ini dengan nama Allah Al-Ghaniyul Hamid ba'dama dzakara mulkahu lis samawati wal ard wa ma fihima minal makhluqat. Ya, itu setelah Allah menyebutkan tentang kerajaan Allah di langit dan di bumi. Dan apa-apa yang ada di dalam keduanya, makhluk-makhluk yang ada di dalam keduanya. Wa annahu lam yakhluqaha hajatan minhu laha, dan bahwa Allah tidak menciptakan makhluk-makhluk tersebut karena Allah butuh kepada mereka. Fa innahul ghaniyul mutlaq. Karena Allah itu adalah ya memiliki kekayaan yang mutlak, yakni ghani di sini yakni kaya, yakni tidak butuh kepada siapapun atau apapun sama sekali. Lawan dari ghani adalah fakir. Fakir yakni maknanya miskin, fakir ya, maknanya miskin dan sangat membutuhkan. Maka makhluk itu fakir. Membutuhkan siapa? Membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Wala liyatakammala biha fa innahu alhamidul kamil. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan makhluk tersebut, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, bukan dalam rangka supaya Allah menjadi sempurna dengan kerajaan Allah tersebut. Ini berbeda dengan manusia. Manusia butuh punya kerajaan baru dia punya derajat yang tinggi. Butuh rakyat supaya dia bisa diakui sebagai raja. Lucu kalau ada raja, tapi nggak punya rakyat. Itu Sunda Empire. Sunda Empire. Lalu setahun. Punya raja tapi nggak punya rakyat, nggak diakui, nggak punya ya tanah kekuasaan, nggak punya istana, gimana? Ini manusia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha sempurna, walaupun tidak ada makhluk sama sekali. Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha sempurna. Maka ketika Allah menciptakan makhluk, menciptakan alam semesta, bukan dalam rangka supaya Allah memiliki derajat yang sempurna. Tidak, Allah tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Tapi sebaliknya seluruh makhluk Allah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan dalam rangka supaya Allah menjadi sempurna karena makhluk yang Allah ciptakan tersebut, akan tetapi karena Allah adalah zat yang maha terpuji dengan ya sifat-sifat yang terpuji yang itu sempurna. Waliyadullahum ala annahum kullahum fuqara'un ilaih min jami'il wujuh. Dan untuk menunjukkan bahwa semua dari makhluknya itu sangat membutuhkan kepada Allah dari segala sisi. Wa annahu hamidun fi aqdari, dan bahwa Allah itu zat yang maha terpuji di ketetapan-ketetapannya. Hamidun fi syar'i, zat yang maha terpuji dalam syariatnya. Hamidun fi jazai, zat yang maha terpuji dalam balasan yang Allah berikan. Ya, balasan yang Allah berikan tadi. Maqamul adl kepada orang kafir dan musyrik, maqamul fadl kepada kaum muslimin dan kaum mukminin. Falahul hamdul mutlaq zatan wa sifatan wa af'alan. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki ya pujian yang mutlak. Pujian yang mutlak itu hanya berhak untuk Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara zat Allah, secara sifat Allah ataupun secara perbuatan Allah, semuanya terpuji secara mutlak. Kemudian di ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara annallaha sahhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahr bi amri." Ya. "Alam tara annallaha sahhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a al-ard." Ya, illa bi idznillah, illa bi idzni. Ya, illa bi idzni. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menundukkan kepada kalian apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, ya, menundukkan kepada kalian apa yang ada di bumi dan juga menundukkan kapal, wal fulka tajri fil bahr, menundukkan kapal berlayar di lautan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'izni, dan juga Allah menahan langit supaya tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bin-nasi la raufur rahim, sungguhnya Allah kepada manusia itu maha baik dan juga maha penyayang. Maka di sini wa khatmul ayah as-sabi'ah birraufir rahim, Allah mengakhiri ayat yang ketujuh ini dengan dua nama Allah, ar-raufur rahim, ay min ra'fatihi wa rahmatihi taskhiruhul makhluqati libni adam. Di antara kebaikan Allah dan rahmat dari Allah adalah Allah menundukkan makhluk-makhluk untuk manusia, untuk anak Adam. Wa hifdzus samawati wal ardan, Allah menjaga langit dan bumi. Wa ibqa'uha li alla tazula fatahtalla masalihuhum, dan Allah membuat langit dan bumi tersebut kokoh supaya ya langit dan bumi tersebut tidak kemudian hancur, sehingga maslahat-maslahat kepada para hamba Allah menjadi ya menjadi tidak ada, menjadi hilang. Wa min rahmatihi sahhara lahumul bihar, dan di antara rahmat Allah juga Allah menundukkan kepada para makhluknya lautan. Litajri fi manafi'ihim, supaya ya mereka itu bisa supaya lautan tersebut bisa membuat ya kapal-kapal bisa berlayar di atasnya untuk manfaat makhluk dan untuk kemaslahatan makhluk. Ini kalau diterjemahkan ke atau kita pakai bahasa fisika ya, gaya apung Archimedes itu dan tentunya seluruh hukum yang lainnya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hah? Ini di antara ayat yang juga menjelaskan ya secara lebih dekat daripada ayat yang lainnya gitu ya, bahwa satuan hukum tertentu di fisika, hukum individu tertentu di fisika itu adalah semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua hukum fisika semuanya, yakni yang kita pelajari di fisika dan kimia dan biologi semuanya ya, itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah berasal dari karunia dari Allah, rahmat dari Allah ya, dan dari sifat ra'fah dari Allah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ra'fah. Maka ini menunjukkan ya, menunjukkan orang yang mempelajari, Anda tekankan ini berkali-kali ya, karena banyak orang terutama di barat ya, orang yang pelajari sains itu malah menjadi menjauhi agama, menjauhi ya, menganggap Tuhan tidak ada dan seterusnya. Dalam Islam justru sebaliknya, orang yang mempelajari sains dan teknologi harus justru harus semakin tawaduk, karena dia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerti ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah dia bisa pelajari. Dan ini juga Allah berikan kadarnya berbeda antara orang dengan orang. Ada yang diberikan sedikit, ada yang diberikan banyak. Yang diberikan banyak itu ulama. Ayat kauniyah demikian pula, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para makhluknya apa yang siapa yang Allah kehendaki. Ada yang diberikan sedikit, ada yang diberikan banyak. Nah, orang yang memang bidangnya di sains dan teknologi ini diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala memahami ayat-ayat kauniyah Allah. Tetapi kemudian malah mereka membuatnya untuk menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka ayat ini ya menunjukkan bahwa semua maslahat, manfaat yang kita dapatkan dari ya dimudahkannya makhluk untuk bisa kita kendalikan, bisa kita gunakan gitu ya, itu adalah konsekuensi atau itu adalah tanda rahmat dari Allah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa rahimahum haitsu khalaqa lahumul maskan. Maka Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka ketika Allah menciptakan untuk mereka tempat tinggal, wa auda'a fihi kullama yahtajunahu. Tempat tinggal di sini maksudnya alam semesta, bumi ya. Bumi. Dan juga Allah kemudian meletakkan semua apa yang Allah semua apa yang mereka butuhkan di bumi tersebut. Wa hafizahu alaihim wa abqah. Dan Allah menjaganya dan juga Allah membuatnya bisa bertahan gitu ya. Sampai sekarang. Walamma dzakara fi surati syu'ara qasasal anbiya ma umamihim khatama kulli qissatin biqoulihi wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Asy-Syu'ara kisah para nabi beserta umat-umat mereka, Allah Subhanahu wa taala menutup setiap kisah dengan firman Allah, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Rabbmu itu adalah zat yang benar-benar maha perkasa dan juga maha penyayang. Fa inna kulla qissatin tadammanat najatan nabi wa atba'ah. Najatan nabi wa atba'ah. Maka setiap kisah yang disebutkan itu mencakup bagaimana selamatnya, bagaimana beruntungnya nabi dan para pengikutnya. Ya, itu kesudahan dari yang dialami oleh para nabi dan rasul dan para pengikutnya. Mereka selamat, diselamatkan dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika bi rahmatillahi wa lutfi. Dan itu karena rahmat Allah dan juga karena kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Wa ihlakul mukadzibin lahu wa dzalika min athari izzati. Dan Allah ya mencelakakan orang-orang yang mendustakannya, itu adalah athar ya. Itu adalah konsekuensi dari sifat perkasa Allah. Wa qad ita'allaqu muqtadal ismain bikullin minal halatain. Maka setiap dua nama tersebut ya, dua nama tersebut Al-Aziz Ar-Rahim ini sama-sama mengkonsekuensikan ya masing-masing maknanya. Ya, di setiap kondisi atau di setiap maknanya tersebut itu sama-sama ditunjukkan gitu ya, sama-sama dimaksudkan. Itulah mengapa Allah kemudian mengakhiri ayat ini dengan dua nama tersebut. Fa innahu najjar rasul wa atba'ah bi kamali quwwatihi wa 'izzatihi wa rahmatih. Ya, jadi maksud dari maksud dari kalimat ini maksudnya adalah setiap dua nama tersebut ya bisa kita pahami untuk jadi kalau di pertama di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah beliau menjelaskan Al-Aziz ini untuk orang yang mendustakan, Ar-Rahim untuk para nabi dan para pengikutnya. Tetapi bisa dipahami Al-Aziz untuk para nabi dan pengikutnya juga untuk orang yang mendustakan, demikian pula Ar-Rahim untuk para nabi dan para pengikutnya dan juga untuk orang yang mendustakan. Bagaimana memahaminya? Kalau tadi kita jelas ya, Al-Aziz ditujukan untuk orang yang mendustakan sifat izzah Allah ya, membuat Allah mencelakakan ya orang-orang yang mendustakannya. Ya, celakanya mereka karena sifat perkasa Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Selamatnya para nabi dan para pengikutnya karena sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu jelas. Nah, sekarang bagaimana setiap dari dua nama ini masing-masingnya itu mencakup dua makna ini untuk para nabi dan para pengikutnya dan juga untuk orang yang mendustakannya. Bagaimana penjelasannya di sini? Fa innahu najjar rasula wa atba'ahu bi kamali quwwatihi wa 'izzatihi wa rahmatih. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan rasul dan para pengikutnya dengan kesempurnaan kekuatan Allah, kesempurnaan keperkasaan Allah dan juga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam selamatnya para nabi dan rasul dan juga para pengikut mereka itu tidak hanya konsekuensi dari sifat rahmat Allah tapi juga sifat perkasa Allah. Allah perkasa sehingga Allah mampu untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Wa ahlakal mukadzibina bi izzatihi wa hikmatihi wa yakunu dzikrur rahmah yaqtadi 'izama jurmihim wa annahu laula anna jurmahum ta'azza musaddu 'ala anfusihim abwabar rahmah wa lam yakun lahum tariqun ilaiha lama ahalla bihimul 'iqab. Dan Allah mencelakakan orang-orang yang mendustakannya itu karena keperkasaan Allah dan juga karena hikmah Allah. Dan disebutkan sifat rahmah di sini, nama Allah Ar-Rahim di sini, ini menunjukkan ya, menunjukkan besarnya ya pelanggaran yang mereka lakukan. Allah itu adalah Ar-Rahim, zat yang maha penyayang, tetapi mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan besarnya pelanggaran yang mereka lakukan. Bagaimana mungkin zat yang maha penyayang bisa menghukum mereka kalau bukan karena besarnya pelanggaran, kekufuran, kesyirikan yang mereka lakukan. Maka jika karena bukan besarnya perkara yang mereka lakukan tersebut, dan karena bukan dan kalau bukan karena mereka sendiri yang menutup untuk diri mereka sendiri pintu-pintu rahmat dari Allah, dan kalau bukan karena mereka sendiri yang menutup jalan mereka untuk menuju rahmat dari Allah, lama ahalla bihimul iqab, maka Allah tidak akan menjatuhkan hukuman atau azab kepada mereka. Ini maqamul adl. Ini maqamul adl. Hah? Ini maqamul adl. Hukuman tersebut ditimpakan kepada mereka karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun diselamatkannya para nabi dan rasul itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maqamul fadl. Ingat-ingat ini, maqamul adl dan maqamul fadl. Wa amma qawlu Isa alaihi salam, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Adapun perkataan Isa alaihi salam, ya, jika engkau ya Allah menghukum mereka, fa innahum ibaduk, jika engkau ya Allah mengazab mereka, maka mereka adalah hambamu, jika engkau mengampuni mereka, maka engkau adalah al-azizul hakim, maka engkau adalah zat yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Taib. Walam yakul antal ghafurur rahim. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di sini fa innaka antal ghafurur rahim? Mengapa justru yang disebutkan al-azizul hakim? Jawabannya, ya, fa innal maqama laysa maqamul laysa maqama isti'taf wastirham. Maka di sini konteksnya adalah bukan konteks untuk meminta kelembutan dan meminta rahmat. Wa innama huwa maqamu ghadabin wa intiqamin mimman ittakhadahu ilahan ma'allah. Akan tapi ini adalah konteks murka dan konteks, ya, menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa nasaba dzikrul izzah wal hikmah wa sara aula min dzikrir rahmah. Fa nasaba dzikrul izzah wal hikmah, maka menjadi cocok kalau disebutkan sifat izzah dan sifat hikmah Allah, al-aziz al-hakim. Dan itu lebih utama daripada kalau disebutkan sifat rahmah, yaitu ar-rahim atau sifat mengampuni atau al-ghafur. Ya, kalau kita renungkan, ini bukankah Nabi Isa alaihissalam sedang meminta kepada Allah untuk tidak yakni menghukum mereka, menghukum orang-orang kafir, menghukum orang-orang musyrik. Bukankah Nabi Isa sedang meminta hal tersebut? Dan seharusnya sudah kita bahas, nama Allah yang disebut adalah terkait dengan apa yang kita minta. Harusnya memang ini antal ghafurur rahim. Lalu mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-azizul hakim? Nabi Isa alaihissalam menyebutkan al-azizul hakim. Ya, ini tujuannya adalah untuk memberikan ancaman kepada orang kafir dan musyrik. Ya. Ini untuk memberikan ancaman kepada orang kafir dan musyrik. Doa ini, ya, disampaikan dan didengar oleh mereka. Kalau kita menggunakan al-ghafurur rahim, kalau kita menggunakan al-ghafurur rahim, maka itu akan membuat mereka enteng. Jika engkau menghukum mereka, mengazab mereka ya Allah, maka mereka hambamu. Tapi kalau engkau mengampuni dan memaafkan mereka, maka engkau adalah zat yang maha pengampun dan juga maha penyayang. Ini akan membuat mereka enteng. Akan tapi ini sedang kita berbicara kepada orang yang berbuat kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ditegaskan Allah mampu untuk menghukum mereka. Fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Engkau lebih tahu mana yang lebih tepat untuk mereka, hukuman atau ampunan. Ini akan membuat orang kafir dan orang musyrik akan berpikir dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Ya. Ini juga, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa dakwah itu harus seimbang. Dakwah itu harus seimbang antara targhib wa tarhib. Targhib pakai ghain, wa tarhib pakai ha. Antara memotivasi dan memberikan peringatan. Jangan isinya memotivasi terus, ya. Masya Allah, akhi, yuk kita apa namanya, kita sholat gitu kan. Enggak pernah menyebutkan ini haram loh, akhi. Ini riba haram. Ini apa, zina haram. Ini bid'ah. Ini syirik loh. Ini kufur loh. Enggak pernah. Yang disebutkan, masya Allah, ini ayo kita sedekah, ayo kita ukhuwah, ayo kita, masya Allah, hal-hal yang diperintahkan semua. Enggak pernah menjelaskan larangan. Semuanya isinya motivasi. Ini salah. Atau semuanya isinya tarhib, peringatan, ancaman. Awas lu akhi, ini kufur, ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat, ini haram, dan seterusnya. Enggak pernah menyebutkan ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah menyebutkan ya amalan-amalan yang itu direkomendasikan, amalan sunnah ya, atau keutamaan pahala ini, keutamaan dari amalan ini, enggak pernah. Semuanya berisi peringatan dan ancaman. Ini juga enggak boleh. Harus seimbang antara targhib wa tarhib. Antara memotivasi dan juga memberikan peringatan. Itulah dakwahnya para anbiya ya, war rusul. Mereka, dakwah mereka adalah seimbang antara targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Wa min altafi maqamatir raja annahu yadhkuru asbabar rahmah wa asbabal uqubah thumma yahtimuha bima yadullu ala ar-rahmah. Di antara ya derajat harapan, raja, berharap kepada Allah, di antara ya di antara ayat yang menyebutkan bahwa ya, atau di antara ayat yang bisa memotivasi kita untuk memiliki sifat raja, ampunan, berharap ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bahwa Allah menyebutkan sebab-sebab rahmat dan menyebutkan sebab-sebab hukuman, kemudian Allah mengakhiri ayat tersebut dengan sesuatu yang menunjukkan pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mithla qawlihi yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Allah memberikan ampunannya kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan azab kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan juga maha penyayang. Menyebutkan ampunan, menyebutkan hukuman atau azab, kemudian diakhiri dengan dua nama Allah yang menunjukkan ampunan dan rahmat. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, liyu'adzziballahu almunafiqina walmunafiqati walmusyrikina walmusyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina walmu'minat wa kana Allahu ghafurar rahima. Agar Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang munafik, laki-laki ataupun perempuan, orang-orang musyrik, laki-laki ataupun perempuan, dan Allah memberikan taubat kepada orang-orang mukmin, laki-laki ataupun perempuan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Menyebutkan azab, menyebutkan ampunan, taubat. Kemudian diakhiri dengan dua nama Allah yang menunjukkan sifat ampunan Allah dan rahmat dari Allah. Wa dzalika yadullu ala anna rahmatahu sabaqat ghadabahu wa ghalabatahu. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu ya melampaui murka Allah dan mengalahkan murka Allah. Wasaralah az-zuhur, sehingga rahmat Allah itu lebih menonjol, lebih nampak. Wa ilaiha yantahi kullu man wujida fihi adna sababin min asbabir rahmah. Dan yakni rahmat Allah itu akan sampai kepada orang yang dia memiliki sedikit saja dari sebab rahmat, sebab untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Wa lihadza yakhruju minan nari man kana fi qalbihi adna habbati khardalin minal iman. Oleh karena itu akan keluar dari neraka orang yang di hatinya masih ada sedikit, masih ada sebiji dari keimanan. Walidaktasir ala hadhil amthilah fa innahu yu'rafu biha sifatul istidlali bidzalik. Maka kami mencukupkan dengan contoh-contoh ini karena bisa diketahui sifat beristidlal menggunakan kaidah tafsir ini dari contoh-contoh tersebut. Lihat, orang yang masih memiliki sedikit keimanan saja itu akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Orang yang masih memiliki sedikit saja sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat dari Allah, maka dia akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka, walaupun sebelumnya dia diazab terlebih dahulu di neraka, tapi nanti pasti akan dikeluarkan dari neraka dan menjadi penghuni surga selamanya setelahnya. Ini menunjukkan orang kafir, orang musyrik, orang munafik, mereka tidak memiliki sama sekali sebab rahmat dari Allah. Mereka tidak memiliki sama sekali sebab rahmat. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah adalah Ar-Rahim. Padahal Allah adalah Ar-Rahmanur Rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.